Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kitab ini pada bab berikutnya, bab ذكر الرياء والسمعة, bab tentang riya dan sum'ah. Apa itu riya dan apa itu sum'ah? Riya yakni beramal dengan tujuan orang-orang melihat amal tersebut kemudian memujinya. Dan sum'ah, beramal dengan tujuan orang-orang mendengar kemudian mengujinya. Sehingga riya terkait dengan sesuatu yang terlihat, amal perbuatan yang terlihat, dan sum'ah terkait dengan ucapan atau bacaan yang diharapkan orang dapat mendengarnya kemudian karenanya mereka memuji. Nah, keduanya adalah merupakan suatu perbuatan dosa besar yang dilakukan oleh kalbu seseorang. Ini adalah penyakit kalbu yang sangat berbahaya. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita semuanya darinya. Telah disebutkan dalam kitab ini oleh penulisnya firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, falyamal, maka beramallah dia, amalan saliha, suatu amal yang saleh, wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala ini menerangkan kepada kita tentang wajibnya ikhlas dalam beramal. Sehingga ini merupakan suatu syarat untuk bertemunya seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Ikhlas dalam beramal, kemudian berikutnya adalah al-amal as-salih, amal yang salih. Dengan ikhlas dan amal salih, maka dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Nah, apa kaitannya dengan pembahasan kita? Riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah adalah suatu niat yang bertentangan dengan al-ikhlas. Riya dan sum'ah berlawanan dengan ikhlas. seorang yang riya dan sum'ah, di sana ada unsur-unsur syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara tadi disebutkan orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah Azza wa Jal, hendaknya dia beramal soleh dan tidak syirik. Sementara riya dan sum'ah ada unsur syirik kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah meniatkan ibadahnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam segala macam ibadah seperti yang tadi kita sebutkan, baik itu ibadah dengan amal perbuatan atau ibadah dengan ucapan-ucapan, berzikir, membaca Quran dan lain-lain, semuanya wajib kita dasari dengan niat yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimakumullah, disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya disampaikan oleh penulis riwayat dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sam'a sam'a Allah bih, wa man yura'i yura'i Allah bih, akhrajahu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, man sam'a, siapa yang memperdengarkan ibadahnya, misalnya bacaan Qur'annya atau zikirnya untuk dipuji, senang ia perdengarkan untuk dipuji, sam'a Allahu bih, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar niat memperdengarkan untuk dipuji tersebut. Ya. Maka atau dalam syarah yang selanjutnya, Allah akan turuti, dalam arti Allah akan kabulkan maunya dia, sehingga orang lain mendengar bacaannya, zikirnya. Tapi nanti di hari kiamat Allah pun akan membongkar bahwa dia bukan karena Allah melakukan hal tersebut. Waman yura'i yura'illahu bih, dan orang yang beramal dengan memperlihatkannya kepada manusia, yakni untuk dipuji, ya, agar dia punya kedudukan karena itu di mata manusia. Yura'illahu bih, maka Allah akan menampakkan niat buruknya. Yura'illahu bih, Allah pun akan tampakkan, sehingga orang melihat, tapi nanti kelak di hari kiamat terlihat pula niat buruknya, bahwa dia bukan karena Allah dalam meniatkan ibadahnya itu. Ya. Di dunia mungkin saja seseorang tampak baik, dia menampakkan kebaikan itu, karena di dunia banyak penipuan, banyak kebohongan, sehingga orang mungkin saja membohongi yang lain dengan menampilkan penampilan yang baik, yang soleh, tapi niatnya buruk. Namun di hari kiamat tidak bisa, Allah pun akan membeberkan niat-niat buruk tersebut, sehingga orang pun tahu dia tidak ikhlas, dia beramal bukan karena Allah Azza wa Jal. Di hari kiamat seperti yang Allah katakan, yauma tubla as-sarair, hari itu hal-hal yang disembunyikan akan ditampakkan, hal-hal yang tersembunyi akan ditampakkan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari niat-niat buruk itu. Ya. Suatu niat yang sangat berbahaya dan sangat menghantu-hantui kita. Terus syaitan akan membisik-bisikkan pada diri seseorang, syaitan akan menghiaskan sesuatu yang buruk tadi seolah menjadi baik, sehingga siapa yang aman dari riya dan sum'ah? Ya, siapa yang merasa aman dari hal itu? Padahal dulu ulama kita rahimahumullah seperti Sufyan mengatakan, ma 'alajtu syai'an ashad 'alayya min niyyati. Tidaklah aku mengupayakan sesuatu yang lebih berat daripada aku memperbaiki niatku. Ya, ini seorang ulama mengatakan seperti itu. Nah, apalagi kita, kalau kita merasa dan menjiwai amal kita, maka kita akan mendapati betapa sulitnya meluruskan niat itu. Ya. Tapi kadang kita kurang peduli untuk memperhatikan dan mengoreksi niat-niat kita, sehingga beramal ya beramal begitu saja. Terkadang di sana ada niat-niat buruk, kita tidak perhatikan, kita tidak koreksi, seolah-olah semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, padahal sudah ada noda-noda keburukan dalam niat-niat kita. Adapun ulama kita, mereka sangat berhati-hati, mereka sangat introspeksi diri, mereka sangat khawatir, sehingga mereka sangat berat merasakan ketika mengobati, ketika memperbaiki niat-niat mereka. Ya. Hadis Nabi SAW yang lain menyebutkan bahwa menjadi suatu kekhawatiran yang besar pada diri Rasulullah SAW, yaitu syirik kecil yang akan menjangkiti orang-orang yang soleh. Beliau sangat khawatir. Dalam hadis disebutkan, beliau mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling ku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Lihatlah apa sabda Rasul. Beliau mengatakan, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap kalian. Ya. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi katakan, lebih saya khawatirkan ketimbang godaan Dajjal. Ya. Kenapa? Karena godaan Dajjal bagi orang-orang yang soleh jelas, tampak dan nyata. Tapi riya bagi orang-orang yang soleh masih tersembunyi, karena masuknya begitu lembut. Ya, masuknya begitu lembut. Kadang tidak terasa, tahu-tahu sudah terjangkiti riya atau sum'ah. Na'udzubillah min dzalik. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar. Mereka berkata, ya Rasulullah, syirik kecil itu apa? Apa yang Anda maksud dengan syirik kecil? Yang itu sangat dikhawatirkan tadi. Beliau mengatakan, ar-riya. Yang dimaksud adalah riya. Beramal dengan tujuan supaya dilihat orang, supaya dipuji oleh orang-orang. Yaqulullahu azza wa jallahum yawmal qiyamati idza jazan nas bi a'malihim idhhabu ila alladhina kuntum turaquna fid dunya. Allah berkata kepada mereka orang-orang di hari kiamat kelak, ketika Allah azza wa jalla memberi imbalan-imbalan pahala kepada orang-orang atas dasar amal mereka, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian dulu mengharapkan pujiannya ketika di dunia saat kalian beramal. Fangzuru hal tajiduna indahum jazaa. Lihatlah apakah kalian akan mendapatkan pahala balasan dari mereka? Ya, tentu tidak. Ya. Sehingga ahibbati fillah rahimakumullah, begitu merugi orang yang beramal dengan niatan riya dan sum'ah. Dia rugi dari sisi tidak dapat pahala, dan dia rugi karena dia justru mendapat dosa. Dan dosa ini bukan dosa kecil, dosa besar. Dia beramal tapi malah dosa besar. Harapannya seorang muslim beramal dapat pahala. Amal soleh, ini amal soleh dalam arti melakukan perintah atau meninggalkan larangan. Ya, harapannya dapat pahala, tapi pahala tidak dapat, justru dosa yang dia dapat. Itu pun bahkan dosa besar, bukan dosa kecil. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah bahayanya riya dan sum'ah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ya, kita semua tentu berharap ya kebersihan kalbu kita semua dari hal-hal seperti itu. Tapi ya, kita rasa bahwa ternyata sulit sekali memang menghilangkan perasaan-perasaan seperti itu, seperti kata ulama tadi, karena selalu saja syaitan menggoda, syaitan menghias-hiasi, syaitan dengan lembutnya memelencengkan niat. Seperti kata Nabi pula dalam hadis yang lain menafsirkan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Yaqumur rajul fayuzayyin salatahu lima yara min nazarin nas. Yaitu orang salat, kemudian dia perbagus salatnya. Kenapa? Karena tahu ada orang yang melihat. Nah, betapa lembutnya bagaimana syaitan memelencengkan niat. Ya. Awalnya mungkin dia ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, salat karena Allah, melaksanakan perintah Allah. Tapi karena ada orang, dia perbagus salatnya. Mungkin rukuknya, mungkin sujudnya, mungkin bacaannya, subhanallah. Ya. Begitu sekali lagi lembutnya syaitan menggoda manusia, entah dari mana masuknya, tiba-tiba ada perasaan-perasaan begitu sehingga memelencengkan dari niat yang benar. Nah, itu kata Nabi. Ini tentu sholat menjadi salah satu contoh. Begitu pula amal yang lain selain sholat, bisa jadi bacaan zikir, bisa jadi perbuatan ya selain sholat, banyak amal-amal selain sholat. Nah, amal sholat yang banyak, mungkin saja di sela-sela amal itu syaitan masuk untuk merubah, memelencengkan niat yang lurus kepada niat yang buruk. Ikhwani fillah rahimakumullah, oleh karenanya Nabi SAW mengajari kita untuk berdoa, yaitu apa? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an wa ana a'lamu, min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu, wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku mohon kepadamu ampunan, aku mohon kepadamu untuk dilindungi dari perbuatan syirik yang aku ketahui, dan aku mohon ampunan kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tidak sadari, tidak ketahui. Perbuatan syirik yang diketahui ya seperti syirik-syirik besar itu jelas, ya kan, orang memahami dengan mudah. Tapi syirik yang aku tidak ketahui semacam riya ini, ya, tidak menyadari tidak menyadari. Sudah lewat baru ingat, kok tadi ada niat begitu. Bahkan terkadang seseorang ketika jatuh dalam niat buruk, riya, sum'ah, malah ada yang asyik dengan itu. Ya. Nah, ini lebih parah lagi. Amalnya tidak diterima, justru dapat dosa. Padahal yang diamalkan adalah amal baik. Sangat merugi sekali. Nah, kembali kepada doa tadi, jadi ini salah satu bimbingan Rasulullah SAW kepada kita agar kita terbebas daripada dosa-dosa riya. Karena kalau kita mau menghilangkan niat riya secara total, ini sulit sekali. Sangat sulit sekali. Ada saja bisikan-bisikan itu. Makanya Nabi mengajarkan doa ini agar kita bersih daripada niatan-niatan riya tersebut. Dan ulama juga mengatakan bahwa seorang yang beramal karena riya macam-macam keadaannya. Kalau dia sejak awal amalnya itu didorong karena riya, jelas tidak diterima dan amalnya batal. Kalau amalnya pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada unsur riya, kemudian di tengah-tengah muncul niat-niat buruk tadi, riya, bagaimana ibadahnya diterima atau tidak? Ulama mengatakan ini ada dua macam. Ya. Yang pertama, berlanjut atau tidak. Kalau tidak berlanjut, dia segera menyadari dan segera menepis. Dia hilangkan. Dia lawan niat buruk itu. Dia menyadari, dia kembali kepada keikhlasannya. Maka insya Allah amal itu tetap diterima. Kalau dia tidak melawannya dan terus niat buruk itu bersama dia sampai akhir ibadahnya, sebagian ulama mengatakan ini juga ada dua. Kalau dia beribadah dengan ibadah yang awal sampai akhirnya itu bersambung, maka ibadahnya tidak sah, batal. Ya, seperti sholat misalnya, ibadah yang amal itu bersambung dari awal hingga akhir. Tapi kalau itu ibadah yang terputus-putus, artinya tidak disyaratkan bersambung. Misalnya seperti berjihad fisabilillah, ya. Bisa saja ya sekian jam ikhlas, jam berikutnya riya, jam berikutnya ikhlas, ya bisa amal itu diputus, bisa amal itu disambung, tidak ada kaitannya awal dengan akhirnya, maka yang ada riyanya tidak diterima, yang tidak ada riyanya maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keadaan seorang yang beramal kemudian di sana ada unsur-unsur riya. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita daripada riya. Nabi SAW bersabda dalam hadis seperti yang disebutkan oleh penulis di sini dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Umar, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanyalah amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Dan bagi tiap-tiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Amal-amal tergantung dengan niat-niatnya. Amal-amal tergantung dengan niat-niatnya. Nah, terkait dengan bab kita, kalau orang yang niatnya riya sudah, maka tertolak. Dari awal memang tujuannya riya, maka tertolak seperti yang tadi kita sebutkan. Ya, Tapi kalau terputus-putus tadi, likulli imrin ma nawa, tiap-tiap orang pahala untuknya sesuai dengan niatnya. Seperti yang tadi kita rinci, sebagaimana penjelasan para ulama, yang niat karena Allah dapat pahala dari Allah, yang niat bukan karena Allah maka tidak akan mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimakumullah, disebutkan pula oleh penulis rahimahullah suatu hadis yang cukup panjang, bagaimana dalam hadis itu Nabi SAW menceritakan tentang niat dan peran niat dalam amalan, dan bagaimana nasib seseorang disebabkan niatnya. Riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya, inna awwalan nasi, sesungguhnya manusia pertama, yughdha alaihi yaumil qiyamah, yang akan diberi keputusan di hari kiamat, salatatun, tiga golongan manusia. Rajulun ustushhida fi sabilillah, seorang yang mati syahid fi sabilillah, yakni mati syahid di sini dalam arti apa? Secara hukum zahirnya dia mati syahid, yakni mati dalam peperangan, tapi sebetulnya dia enggak syahid karena tidak ikhlas. Nah, kembali kepada hadis ini, secara zahir dia ustushhid, mati sebagai syahid fi sabilillah, di jalan Allah. Fa'utiya bihi, maka didatangkan orang ini ke hadapan Allah Azza wa Jal. Fa'arrafahu ni'matah, maka diperkenalkan kepada dia nikmat-nikmat Allah. Ingat nikmat-nikmat ini. Fa'arrafah, dia pun mengenalinya. Qala, Allah pun mengatakan, ma'amil tafiha, apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Qal, ia menjawab, qataltu fi sabilika hatta kutiltu, saya menggunakannya untuk berperang di jalanmu sampai saya terbunuh. Ya, ini pengakuannya. Tapi Allah Azza wa Jalla Maha tahu betulkah seperti itu. Ya, Allah yang Maha tahu tentang apa niat-niat manusia. Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Ya. Dia mengatakan, fi sabilik, di jalanmu ya Allah aku berperang. Allah katakan, kadzabta, dusta kamu. Walakinnaka qatalta liqal huwa jari. Tapi sesungguhnya engkau berperang agar disebut sebagai pemberani. Itu tujuanmu sebetulnya. Bukan karena lillahi ta'ala, untuk li'i'la, menegakkan kalimat Allah, tapi justru untuk li'i'la'i nafsik, untuk meninggikan dirimu sendiri supaya orang menyebutmu sebagai pemberani. Waqatil, dan telah dikatakan, orang-orang pun telah mengatakan, apa yang kamu maukan telah terpenuhi. Orang-orang pun menyebut kamu sebagai pemberani. Tapi apa yang dia dapatkan dari Allah? Ya. Likulli imrin ma nawa, tiap-tiap orang apa yang dia niatkan? Dia berniat supaya dipanggil sebagai pemberani. Sudah. Pahala dari Allah? Ya tidak, karena dia enggak berniat itu. Akhirnya thumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, maka diperintahkanlah untuk dia diseret, sehingga diseretlah dia di atas wajahnya, wajahnya di bawah, ya, diseret sampai kemudian dilemparkan dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Wa rajulun ta'allama al-'ilm, kemudian kata Nabi yang kedua adalah seorang yang mempelajari ilmu agama. Wa'allamahu, dan mengajarkan ilmu agama yang dia pelajari itu. waqara al-Quran, dia pun mempelajari Al-Quran, dia baca, dia hafal. Fa'utiya bihi, maka didatangkanlah orang ini. Fa'arrafahu ni'amah, diperkenalkan kepadanya nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Fa'arafah, dia pun mengenalinya. Qala fama 'amilta fiha, Allah mengatakan, apa yang kamu lakukan dengan karunia-karunia tersebut? Qal, dia mengaku, ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Fasilitas yang diberikan kepada saya gunakan untuk belajar. Saya gunakan untuk mengajar. Dan saya gunakan untuk mempelajari Al-Quran. Fika, di jalanmu. Karena Allah, karena engkau ya Allah. Ini pengakuannya. Sekali lagi, Allah maha tahu. Maka Allah mengatakan, kazabta, dusta kamu. Walakinnaka ta'allamta liyuqal huwa 'alim. Tapi sesungguhnya engkau belajar supaya disebut sebagai orang yang berilmu, sebagai ulama, dan sebutan-sebutan yang semacamnya. Wa qara'ta liyuqal huwa qari', dan kamu belajar Quran sesungguhnya tujuanmu agar kamu disebut qari'. Qari Quran, pembaca Quran, ahli dalam bidang Quran, dan kata-kata yang semakna dengan itu. Itu hakikat niatmu. Maka tentu dia tidak dapat mengelak. Ya, Allah Maha tahu. Faqad qila, dan telah dikatakan. Apa yang dia maukan telah dia dapatkan. Niat untuk disebut alim, niat untuk disebut qari, telah dia peroleh. Maka tsumma umira bih, kemudian diperintahkan agar dia diseret, fasuhiba ala wajhi, diseret wajahnya di bawah sampai dia dilimparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa rajulun, yang ketiga, seseorang, wassallahu alaihi, Allah berikan kelapangan rizki, kekayaan, kemudahan-kemudahan dalam bab itu. Fa'atahu min asnafil mal, Allah berikan kepadanya berbagai macam jenis harta. Fa'utiyabih, maka didatangkanlah dia. Dan arrafahu ni'amah, diperkenalkan kepadanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Fa'arafah, dia pun mengenali dan mengakui. Maka Allah pun mengatakan, fama 'amilta fiha, apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat itu, kamu gunakan untuk apa? Qal, dia mengaku, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi lak. Tidak kubiarkan satu jalan pun yang engkau menyukai untuk diberi infak kecuali aku berinfak di jalan itu. Nah, ini pengakuannya bahwa dia telah menginfakkan dengan hartanya di jalan-jalan yang diridhai Allah. Kata dia, tidak ada satu jalan pun yang engkau suka untuk diinfakkan padanya harta kecuali aku berinfak di sana. Ya. Tapi apakah betul dia berinfak laka karena Allah? Dia katakan, anfaqtu fihi lak, aku berinfak di jalan itu hanya karenamu, hanya untuk Allah. Dia mengaku ikhlas karena Allah. Dan Allah Maha tahu. Allah pun mengatakan, qala Allahu kadzabta, Allah berfirman, kamu dusta. Kamu dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Tapi engkau melakukannya supaya disebut sebagai orang dermawan, supaya orang memanggilmu dengan sebutan seperti itu, menyanjung sebagai orang yang dermawan. Faqad qil, dan telah dikatakan, orang pun sudah mengatakan bahwa engkau seorang yang dermawan. Ya, sehingga sesuai dengan yang dia niatkan. Di kulli imrin ma nawa, tiap orang dapat sesuai niatnya. Niat dia disebut dermawan, dia dapatkan. Tapi pahala dari Allah tidak dia peroleh. Maka tsumma umira bih fasuhiba ala wajhih. Maka diperintahkan untuk kemudian diseret di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, sehingga dia dilimparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fid din rahimakumullah, demikian Nabi mengisahkan kepada kita apa yang akan terjadi. Dan beliau shadiqul masduq, orang yang jujur dan diakui kejujurannya, pasti terjadi seperti yang beliau ceritakan. Nah, ini menjadi pelajaran penting bagi kita, betapa pentingnya keikhlasan, betapa pentingnya amal yang hanya karena Allah, dan betapa bahayanya riya atau sum'ah. Semua yang disebut di sini oleh Nabi SAW, kalau kita perhatikan, mereka melakukan amal yang pada dasarnya adalah amal soleh, berjihad fi sabilillah, bukan berjihad fi sabili syaitan, bukan berjihad di jalan syaitan. Jihad yang secara aturan agama benar jihadnya, ya, pada dasarnya amal yang soleh. Yang kedua, belajar, mengajar, baca Quran, amal yang sangat baik. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Belajar mengajar Al-Qur'an dan ilmu din sangat baik sekali. Pada dasarnya begitu. Wal shadaqah, ini juga shadaqah yang fi sabilillah, membelanjakan harta, memberikannya di jalan Allah. Bukan pada fasilitas maksiat, bukan, tapi pada kebaikan-kebaikan. Tapi semua amal-amal baik ini karena niat yang tidak baik, lihat apa yang terjadi, semua masuk neraka. Bahkan awal-awal manusia yang masuk neraka, ya, awal annas yuqda alaihi yaumil qiyamah, orang-orang yang pertama diberi keputusan dan kemudian masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini sangat mengerikan. Ya, ini sangat mengerikan. Ternyata tidak cukup seorang berbuat amal yang itu amal baik, kecuali dia harus menyertainya dengan ikhlas betul-betul karena Allah, dan membersihkan dirinya dari riya dan sum'ah. Ya, baru ketika itu akan menjadi amal yang baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimakumullah, bagaimana dengan seorang yang amalnya salah, ya, kemudian tidak ikhlas lagi, lebih-lebih parah lagi. Dan jangan disangka bahwa ini menjadi ancaman bagi orang yang beramal saleh saja. Ya. Karena kenyataannya banyak pula orang yang beramal buruk dan tujuannya juga apa? Dipuji manusia. Nah, banyak orang yang beramal buruk, maksiat, dan tujuannya juga dipuji manusia. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini semuanya adalah pintu-pintu keburukan yang asal-muasalnya dari tadi, niat yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, menjadi tugas berat bagi kita masing-masing untuk menjaga keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri-diri kita daripada niat-niat buruk, yaitu riya atau sum'ah. Ya. Dan ini memang ya tidak kita lakukan dalam sekali dua kali pengobatan tersebut, tapi sepanjang hidup kita, ya, selama kita beramal kita tidak aman dari niat-niat buruk itu, karena syaitan terus akan menggoda manusia. Ya, syaitan terus akan menggoda manusia. Maka, yakni kalau bukan karena pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada kita, kita sangat kesulitan, ya, dan tidak bisa akan mengatasi ini semua. Maka dari itu memang di samping kita berusaha, ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah keikhlasan dalam niat, mohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk bersih dari penyakit-penyakit riya, sum'ah dan sejenisnya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan tentang talabul ilm, terkait dengan hadis tadi, seorang yang talabul ilm dengan niat yang diantaranya au yasrif bihi wujuhan nas ilaih, talabul ilm dengan niat agar orang-orang menunjukkan pandangannya kepadanya. Berarti ya riya, ya kan, talabul ilm tapi dengan tujuan ya supaya dipuji orang, diacungi jempol, dibilang hebat dan macam-macam dari pujian-pujian. Maka Nabi katakan adkhalahullahu nar, justru dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ya, neraka tempat tinggalnya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, disebutkan pula dalam riwayat Tirmidzi, walid Tirmidzi fihi anna Muawiyah radhiyallahu an lamma sami'ahu baka wa tala qawlahu man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan bahwa Muawiyah radhiyallahu an ketika mendengar hadis itu beliau menangis dan beliau membaca firman Allah azza wajal, man kana yuridu alhayata ad-dunya, siapa yang menghendaki kehidupan dunia, siapa yang meniatkan kehidupan dunia, wa zinataha dan hiasan-hiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan penuhi untuk mereka amal-amal mereka di sana, di dunia akan diberi oleh Allah apa yang dia maukan, wa hum fiha la yukhasun, dan di sana mereka tidak akan dikurangi bagiannya. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, tapi mereka itulah orang-orang yang di akhirat tidak akan memperoleh kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan gugurlah apa yang mereka perbuat di dunia itu. Ya. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha. Gugur apa yang mereka lakukan. Sudah tidak dapat apa-apa, karena dunia yang mereka maukan itu yang mereka dapatkan. Na'udzubillah min dzalik. Yani ya, sahabat Muawiyah radhiyallahu an, seorang sahabat yang mulia, menyadari tentang bahayanya niat-niat buruk itu, dan karena iman mereka yang besar, mereka pun punya kekhawatiran yang besar. Nah, kita tentunya ya lebih dikhawatirkan ya, karena kita menyadari kekurangan-kekurangan kita, banyaknya godaan-godaan dan sulitnya menepis godaan-godaan itu, sehingga sangat mungkin terjerumus pada niat-niat buruk itu. Sekali lagi, kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan mampu menghadapi niat-niat buruk tersebut. Ya, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa melindungi kita dari niat-niat buruk tersebut. Demikian ahibati fillah rahimakumullah. Mungkin sudah masuk waktu isya, silakan muadzin adzan, kemudian kita lanjutkan sebagaimana biasanya insyaallah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Seperti yang tadi disebutkan bahwa Allah Azza wa Jal akan memenuhi apa yang mereka maukan dari niatan-niatan duniawi, namun mereka tidak akan diberi pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Bahkan Allah Azza wa Jal akan menghukum mereka dengan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam dan amal mereka digugurkan. Nah, inilah riya. Riya akan menggugurkan amal. Riya membuat amal yang dilakukan tertolak. Di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa ini pun bahwa mereka akan dipenuhi maunya mereka di dunia, tidak semuanya. Ayat ini turun, kemudian turun ayat berikutnya. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama madhmuman madhura. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-18. Ya. Man kana yuridul ajilah, siapa yang menginginkan al-ajilah, yakni hal yang segera, maksudnya dunia ini. Dunia yang dia maukan, dunia yang dia niatkan. Ajjalna lahu fiha. Allah katakan, kami percepat untuknya di dunia ini. Apa yang dia maukan kami beri. Tapi liman nasya, bagi orang yang kami kehendaki. Ternyata tidak semuanya juga dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi betapa meruginya dia, ya, ketika tidak ikhlas, tapi dunia yang dia harapkan ternyata di dunia pun enggak diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalaupun diberi di dunia, ingat di akhirat. Ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian setelah itu kami jadikan untuknya neraka Jahannam. Yaslaha, yang dia akan masuk ke dalam neraka itu, madhmuman madhura, dalam keadaan tercela dan terusir, terhina dan terusir. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, yakni begitu jelasnya bab ini, akibat buruk daripada riya, akibat buruk daripada sum'ah. Tapi sekali lagi, ya, begitu sulit seorang mengobati penyakit kalbu, karena itulah kalbu disebut dengan qalb, karena yataqallab, berbolak-balik, cepat berubah, ya, mudah berubah, yataqallab. Maka dari itu kita dapati juga Nabi senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan kalbu, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkan kalbuku di atas agamamu. Nah, doa-doa seperti ini dan yang tadi kita sebutkan adalah termasuk solusi utama agar kita terhindar dari penyakit-penyakit kalbu yang seperti itu. Ya. Doa-doa yang lain juga Nabi sering mengajarkan kepada kita, doa yang macam-macam terkait dengan kalbu kita ini. Ya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya, wa zakkiha, dan sucikanlah anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Ya. Nah, dan kita telah ingat bahwa ini kalbu ini memang menjadi apa? Pokok dari gerak-gerik lahiriah kita. Ya. Ini menjadi pokoknya. Kalau pokok tersebut, yang inti tersebut sudah tidak benar, tidak baik, tidak bersih, maka akan berakibat kepada amal lahiriah yang tidak baik, tidak bersih, tidak benar. Tapi kalau kalbu ini bersih dari niat-niat yang tidak benar, dari niat-niat yang tidak baik, termasuk dari riya dan sum'ah, maka akan terpancar pula amal yang baik, amal yang indah, amal yang yakni bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Ya. Jadi ahibati fillah rahimakumullah, demikian yang disebutkan dari hadis-hadis dan ayat-ayat dalam buku ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat yang banyak darinya. Senantiasa kita ingatkan diri-diri kita untuk ikhlas karena Allah Azza wa Jal, tidak mengharapkan apa saja yang dari manusia, ya, karena pada hakikatnya semua yang dari mereka tidak ada artinya apa-apa, tidak ada keuntungan sedikit pun, ya, di sisi Allah Azza wa Jal hanya keuntungan duniawi yang akan didapatkan, sementara di akhirat azab yang pedih telah menanti. Na'udzubillah min dzalik. Demikian ikhwan fil din rahimakumullah apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan.